له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Sebelumnya telah kita baca tentang mujadalah, perdebatan yang batil dari mereka ahlul kitab, dan juga perbuatan buruk mereka ahlul kitab, yaitu kitman asyhadah min Allah, menyembunyikan ya persaksian diri Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Maka ditutup ayatnya dengan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidaklah lalai dari segala apa yang kalian perbuat. Ya, telah kita bacakan ya apa yang telah disebutkan oleh Ar-Razi. Ya, sekarang kita baca terjemahnya. Kata beliau rahimahullah, hadza huwa al-kalamul jami' li kulli wa'idin, inilah ucapan yang mengumpulkan segala bentuk ancaman yang mengerikan, menakutkan. Kata beliau, wa man tasawwara annahu ta'ala 'alimun bi sirrihi wa i'lanihi wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun, dan barang siapa yang dia bisa menggambarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui kerahasiaannya ataupun apa yang tampak darinya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa tersamarkan atau tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu min wara'i mujazatihi, bahwasanya dia si hamba ini ya berada pada mujazatihi, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun, kalau dia beramal kebaikan maka balasannya kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, dan kalau dia beramal kejelekan maka balasannya adalah kejelekan. Maka niscaya kalau dia bisa menggambarkan ini semua, la yamdhi 'alaihi tarfata 'ainin illa wa huwa hadhirun khaif, niscaya tidak akan berlalu dari dia sekejap mata pun kecuali dia dalam kondisi ya berhati-hati dan takut kepada Allah, kepada azabullahi subhanahu wa ta'ala. Hanyalah menimpa kita ya kelalaian, ya terjatuh pada dosa dan maksiat karena kita tidak bisa menghadirkan ini semua, muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menghadirkan ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat, memantau segala gerak-gerik kita. Tidak ada yang terluputkan ya satu kejap mata pun dari apa yang kita perbuat. Kata beliau, ala taro anna ahadana law kana alaihi raqibun min jihati sultanin ya'uddu alaihi al-anfasa lakana da'im al-hadhari wal-wajali ma'a anna dhalika raqiba la ya'rifu illa al-zahira illa al-zahira. Tidakkah engkau lihat bahwasanya seandainya salah seorang di antara kita diawasi oleh seorang pengawas dari seorang penguasa, yang pengawas ini ditugaskan untuk menghitung semua nafas-nafasnya, maka niscaya dia dalam kondisi selalu apa? Khawatir dan takut. Iya. Padahal pengawas tersebut yang merupakan utusannya sang raja tidaklah bisa mengawasi, tidaklah bisa mengetahui kecuali apa yang tampak dari dianya, dari anggota tubuhnya. Fa kaifa bir rabbir raqibil ladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Lantas bagaimana kalau yang mengawasi adalah zat yang maha mengetahui, maha melihat, yang tidak ada yang tersamarkan ya padanya segala perkara yang tersembunyi ataupun yang tersamarkan. Ya, idza haddada aw au'ada bihadzal jinsi minal qaul, apabila dia Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan sejenis ucapan ini, yaitu apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi di situ ada ancaman yang menakutkan, mengerikan, yang seharusnya menjadikan seorang hamba itu waspada, hati-hati dari melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dari melakukan sesuatu yang mendatangkan azabullah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah satu umat, ya, qad khalat, yang telah berlalu. Sudah kita jelaskan di antara makna ummah, sekelompok orang yang mereka menjadi panutan bagi manusia dalam hal kebaikan. Itulah satu umat yang telah berlalu, telah meninggal. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi umat tersebut, ya, ma kasabat, apa yang telah diperbuat, ya, mereka akan mendapati balasannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lakum ma kasabtum, maka bagi kalian juga apa yang kalian perbuat dari ganjaran, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang dahulu mereka, para pendahulu kalian, lakukan. Ya, disebutkan di dalam tafsirnya yang ringkas oleh al-musannif rahimahullah, penjelasan yang bagus, ya. Katanya, tilka ummatun min aslafikum qad madat, itulah umat dari pendahulu kalian, nenek moyang kalian, yang telah berlalu. Siapa mereka? Para anbiya. Siapa mereka? Orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Mereka adalah umat yang diteladani, telah berlalu. Lahum a'maluhum walakum a'malukum, bagi mereka amalan mereka, dan bagi kalian amalan kalian. Wala tus'aluna an a'malihim, dan kalian tidak ditanya tentang amalan-amalan mereka. Dan sebaliknya, wahum la yus'aluna an a'malikum, dan mereka pun tidak akan ditanya tentang amalan-amalan kalian. Maka kata beliau al-musannif rahimahullah, faedah yang sangat bagus, wa fil ayati qat'un lit-ta'alluqi bil makhluqin. Dalam ayat yang mulia ini ada faedah yang baik, yaitu qat'un lit-ta'alluq bil makhluqin, memutus ketergantungan kepada makhluk. Ini menjadi penyakit, ya, yang menjadikan mereka al-yahud wan nasara ahlul kitab, ya, bergampang-gampang, bermudah-mudah berbuat dosa, ya, dengan apa? Bersandar kepada kesolehan, kebaikan, jasa-jasa pendahulu mereka. Iya. Wa adamul igtirari bil intisabi ilaihim, dan agar jangan sampai seseorang tertipu dengan apa? Menyandarkan dirinya kepada orang-orang soleh. Gak ada faedahnya kalau kita tidak mensolehkan diri kita sendiri. Tidak akan kita bisa mengambil kesolehan bapak kita kalau kita tidak soleh. Ya, sebaliknya seorang bapak pun tidak akan apa? Bisa mengambil kemanfaatan dari kesolehan apa? Anaknya, ketika si bapak ini mujrim, pendosa. Adapun kalau kedua-duanya, ya, bapak dan anaknya sama-sama soleh, maka dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, keduanya akan dikumpulkan ke derajat yang tinggi. Kalau bapaknya derajatnya lebih tinggi karena ilmunya, asarnya, amalnya, maka anaknya diikutkan, ya, ditingkatkan, dinaikkan derajatnya seperti derajat bapaknya. Dan sebaliknya, kalau anaknya ternyata yang lebih tinggi derajatnya, maka bapaknya akan apa? Digabungkan bersama derajat anaknya. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman yang diikuti keimanan mereka oleh keturunan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka keturunan mereka akan kami gabungkan bersama mereka, meskipun mungkin keturunannya dalam hal kesolehan, dalam hal ibadah, amal di bawah orang tuanya. Dengan fadilah dari Allah digabungkan, disamakan. Dan sebaliknya sekarang, bapaknya yang disamakan dengan anaknya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga yang mereka memasukinya, wa man salaha min abaihim, dan juga bapak-bapak mereka yang soleh, istri-istrinya, anak keturunannya digabungkan bersama orang ini yang soleh, yang kesolehannya ya di atas keluarganya yang lain. Nah, seperti itu ya, sehingga ya seperti ini hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka berupaya mensolehkan diri-diri mereka, jangan bergantung kepada apa jasa ya orang tuanya, keutamaan kedudukan orang tuanya, jangan sampai demikian ya. Kemudian dikatakan di sini wa annal ibrata bil imani billahi wa ibadati wahdah, dan bahwasanya yang dijadikan penilaian adalah keimanan kepada Allah, peribadatan hanya kepada Allah, wattiba'i rusulih, dan peneladanan kepada rasulnya, kepada para rasulnya. Wa anna man kafara bi rasulin minhum faqad kafara bi sa'iril rusul, dan bahwasanya siapa saja yang mengkufuri satu rasul saja, iya, maka sungguh dia telah kufur kepada semua rasul, apalagi kalau yang dikufuri adalah khatamu al-mursalin, khatamu an-nabiyyin, sayyidul mursalin. Ya lebih apa? Kufur lagi. Satu nabi saja kalau seseorang tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, kafir dia. Ya, karenanya. Ya. Dianggap tidak percaya kepada seluruh nabi, ya, lebih-lebih lagi kalau yang dikufuri adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab minal yahud wan nasara. Sekarang kita masuk ke ayat yang setelahnya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Akan berkata orang-orang bodoh dari manusia, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat mereka Baitul Maqdis ke Ka'bah, allati kanu 'alayha, yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib, subhanallah. Jawabannya simpel. Iya, tapi apa? Mengena. Jawablah, lillahi al-masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat itu. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan, membawakan syubhat, ya tashkik, ya bentuk apa? Tashkik dari mereka ahlul kitab wal musyrikin wal munafiqin, yang mereka berupaya meragukan kaum muslimin, kaum mukminin terhadap apa? Agamanya yang hak. Dikatakan di dalam tafsirnya yang ringkas, sayaqulul juhalu wa dhi'aful uquli min al-yahudi wa amsalihim. Akan berkata orang-orang bodoh dan lemah akalnya dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka. Nah, lihat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengecap bahwasanya orang-orang ahlul kitab minal yahud wa nasara dan amsalhum, orang-orang bodoh. Kalaupun mereka bisa mencapai apa yang mereka capai dari apa? Teknologi, kemajuan apa? Teknologi, maka itu enggak ada nilainya, enggak teranggap, enggak dianggap cerdas. Iya, itu sesuatu yang kembalinya kepada perkara yang hina, rendah, sementara akan binasa. Itu bukan itu yang namanya kecerdasan yang hakiki. Ya, yang dikejar-kejar adalah perut, kemaluan. Ya, enggak jauh dengan apa? Apa yang dikejar oleh binatang ternak. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, kita tambahkan ya penjelasan dari beliau At-Tabari di dalam tafsirnya rahimahullah, wa innama sammahumullahu azza wa jalla sufaha'a لأنهم سفيوا الحق فتجاهلت أحبار اليهود وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل وتحير المنافقون فتبلدوا. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki mereka dengan orang-orang yang bodoh, dungu, karena mereka bodoh terhadap al-haq, dan ulama-ulama Yahudi berpura-pura enggak tahu, berpura-pura bodoh. Wa ta'adhama juhaluhum wa ahlul ghabai minhum, dan orang-orang bodohnya, orang-orang dungunya di antara mereka sombong dari mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasalam nabi terakhir yang Allah utus dari bangsa Arab. Ya, bukan dari bangsa Bani Israel, sehingga mereka apa? Enggan, sombong, gengsi untuk apa? Mengikuti ajaran beliau yang hak. Wa tahayyara al-munafiquna fataballadu, sedangkan orang-orang munafik bimbang, bingung, semakin ragu. dan taballadu, menjadi dungu. Ya, demikian keadaan manusia. Ya, ketika turun ayat, ya, wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana. Apabila datang sebuah surat, di antara mereka ada yang menyatakan ayyukum zadatu hadhi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengannya? Adapun amal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman dengan turunnya satu ayat bertambah imannya dan mereka bergembira. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Adapun orang-orang yang naudzubillah dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambahkan iya kejelekan di atas kejelekan. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah. Iya. Akan berkata orang-orang bodoh dan lemah akalnya dari kalangan Yahudi dan yang semisal mereka, fi sukhriyatin wa'tiradin, dalam keadaan mereka mencemooh, dalam keadaan mereka menyanggah. Kata mereka, malladhi sarrafa ha'ula'il muslimina an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awal al-islam. Apa sih yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat mereka yang mereka dahulu sholat menghadap kepadanya di awal Islam, yaitu apa? Baitul Maqdis. Qul lahum ya Muhammadu, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma milkun lillah, yang namanya timur dan barat itu milik Allah, ciptaan Allah. Allah yang mengaturnya. Falaisat jihatun minal jihati kharijatan an milki. Enggak ada satupun arah yang keluar dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ya dima yasha'u min ibadi ila tariqil hidayatil qawim. Allah Subhanahu wa taala menunjuki siapa yang dikehendakinya dari para hamba-Nya kepada jalan petunjuk yang lurus. Kata beliau, wa fi hadza isy'arun bi anna sya'na kullahu lillah fi imtithali awamirihi. Fahaitsuma wajjahna tawajjahna. Maka dalam ayat ini ada isyarat tentang bahwasanya segala urusan itu semuanya milik Allah di dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya. Maka ke arah mana saja Allah arahkan kita ketika sholat, maka kita apa? Mengarah kepada-Nya. Ada faedah yang bagus dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, dallatil ayatu ala annahu la ya'taridu ala ahkamillah illa safihun jahilun mu'anid. Wa amma ar-rashidul mu'minul 'aqilu fayatalaqqa ahkama rabbi bil qabuli wal inqiyadi wat taslim. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya tidaklah menyanggah, mengkritisi hukum-hukum Allah apapun, apakah dalam masalah aqaid, amaliyah, muamalah, akhlaqiyah, kecuali orang yang safi, bodoh, jahil, dungu, mu'anid, penentang. Mu'anid itu dia tahu kebenaran tapi dia apa? Tolak. Wa ammar rasyidul mu'min, adapun seorang yang terbimbing, seorang mu'min yang cerdas, fayatalaqqa ahkama rabbih bil qabul, maka dia pasti akan menerima hukum-hukum Rabb-nya dengan penerimaan yang sepenuhnya. Terikat dan pasrah kepada-Nya, karena itu adalah apa? Yang membuat Allah Rabb semesta alam, yang maha alim, yang maha tahu kemaslahatan, kebaikan para hamba-Nya. Kemudian ada faedah yang bagus juga disebutkan di dalam tafsir Mahasinut Ta'wil tentang kullillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat itu. Kata beliau Al-Musannif rahimahullah, ini adalah jawabun an syubhatihim, jawaban atas syubhat mereka. Apa syubhat mereka? Kenapa sih kaum muslimin kok berubah arah kiblatnya yang tadinya Baitul Maqdis menuju Ka'bah? Lantas bagaimana sholat yang dulu? Sia-sia dong, percuma dong. Maka ini bantahannya yang ringkas dan telak. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah milik Allah timur dan barat. Ya, siapa yang memerintahkan untuk kaum muslim dahulu sholat menghadap Baitul Maqdis? Allah. Kemudian siapa juga yang memerintahkan untuk mereka mengalihkan arah kiblat kepada Ka'bah? Allah juga. Ini jawabun an syubhatihim, sebagai jawaban dari syubhat, kerancuan. Jadi syubhat itu sesuatu yang batil cuma dihiasi dengan sesuatu yang seolah-olah ada sisi kebenarannya. Wa taqriruhu, penjelasannya adalah lihat, annal jihati kullaha lillahi milkan, bahwasanya arah seluruhnya milik Allah, barat, timur, utara, selatan, semuanya milik Allah. Maka fala yastahiqqu syai'un min halidzati an yakuna qiblah, tidak ada satupun arah yang secara zatnya berhak untuk menjadi kiblat. Enggak ada. Enggak ada kelebihan barat saya lebih utama, enggak ada. Bal innama tasiru qiblatan, hanyalah satu arah itu menjadi kiblat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala ja'alaha qiblah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya kiblat. Iya. Sehingga fala'tirada 'alaihi, tidak ada sanggahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahwil, memalingkan, memindahkan arah kiblat dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ma amara bihi fa wal haq, maka segala apa yang Allah perintahkan itulah apa? Al haq. Itulah apa? Kebenaran. Iya. Kemudian dikatakan di sini yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini ayat mutlak. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, mutlak, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus, ditaqid, dibatasi di dalam ayat yang lain dengan batasan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki atau menyesatkan seseorang itu bukan tanpa sebab. Allah tunjuki si A dengan sebabnya. Allah sesatkan ya si B dengan sebabnya pula. Maka kata beliau rahimahullah, wal mutlaq yuhmalu 'alal muqayyad. Ayat yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad. Kata beliau wa qad akhbara fi ghairi mawdhi'in min kitabihi bi asbabil hidayah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beritakan bukan hanya di satu tempat di dalam kitabnya tentang sebab-sebab hidayah. Alladzi idza ata bihal 'abdu hasala lahu al-huda. Yang mana apabila seorang hamba mau mengikutinya, menjalaninya, dia dapat hidayah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Lihat. Allah tunjuki dengannya Al-Qur'an manittaba'a ridwanahu, bagi orang-orang yang mau mengikuti keridhoannya. Mau menjalani sebab-sebabnya. Subulas salam, kepada jalan-jalan keselamatan. Sehingga janganlah dia menyalahkan ketika dia apa mendapatkan azab dari Allah kecuali dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa menjelaskan dua jalan. Wa hadainahu najdain, telah kami tunjuki manusia dua jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kami telah tunjuki kepada manusia jalan, ada yang bersyukur mau mengikuti jalan Allah, ada yang kufur berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahum, tentang mereka ahlul kitab, innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala yaumil jumu'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala alqiblati allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qawlina khalfal imam amin. Nabi alaihi salatu wasalam di dalam al-musnad, sesungguhnya mereka ahlul kitab tidaklah hasad kepada kita kaum muslimin atas sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada hari Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan, khususkan, istimewakan dengannya kaum muslimin. Allati hadanallahu laha wa dhallu anha, yang kepada hari Jumat ini kita kaum muslimin ditunjuki. Wa dhallu anha, sedangkan mereka ahlul kitab terlewatkan, enggak dapat hari Jumat. Orang-orang Yahudi dapatnya apa? Sabtu. Orang-orang Nasrani dapatnya apa? Ahad. Iya, ini mereka sangat hasad. Kenapa sih yang mendapatkan hari Jumat adalah siapa? Kaum muslimin, ya, padahal hari Jumat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya diciptakannya Nabi Adam, diturunkannya Nabi Adam dari surga ila akhirih. Wa 'alal qiblati allati hadana Allahu laha wa dhallu 'anha. Kemudian ya, mereka orang-orang ahlul kitab tidak pernah hasad melebihi hasad mereka kepada kiblat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuki kita kepadanya, dan mereka orang-orang ahlul kitab terluput darinya, yaitu menghadap Ka'bah Baitullah. Kemudian ketiga, wa ala qawlina khalfal imami amin, dan juga tidak pernah mereka ahlul kitab hasad kepada kaum muslimin melebihi hasad mereka kepada ucapan kita di belakang imam, amin. Maknanya apa amin? Istajib. Apa doanya? Ghairil maghdubi atau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Kemudian amin, ini kabulkan ya Allah. Ini mereka tambah marah. Ya. Tambah marah kepada kaum muslimin, jengkel. Sehingga disunahkan untuk kita ketika mentakmin, mengaminkan imam, untuk kita mengangkat apa? Suaranya. Dan Imam Al-Qurtubi ya rahimahullah terkait dengan ayat ini memiliki banyak faedah. Beliau menyebutkan ada 11 pembahasan. Ya, akan kita baca ya beberapa di antaranya. Mungkin kita tidak perlu mengejar target kali ya. Ya. Kita bacakan ya apa yang beliau sebutkan di dalam tafsirnya. Atsaniyah, masalah yang kedua. Ya, kata beliau, rawa al-a'immah wal lafdhu li Malik 'an Ibnu Umar qala bainama an-nasu bi Quba'in fi salati subhi idz ja'ahum atin fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila 'alaihi al-lailata Qur'anun وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهذا يعني فائدة وهذا أنا أمبل dari tafsir Ibn Kathir atau yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, al-a'immah, para imam-imam ahlul hadith meriwayatkan ya dengan lafadznya Malik dari Ibn Umar, bahwasanya beliau Ibn Umar mengisahkan ketika kami manusia ataupun ketika manusia yang ada di Quba sana sedang sholat subuh, ya sedang sholat subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seorang yang datang, kemudian mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya malam ini Quran satu ayat. Dan sungguh beliau telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka hendaknya kalian menghadap Ka'bah. Maka wajah-wajah mereka yang tadinya menghadap ke Syam, Baitul Maqdis, Palestine, mereka putar ke arah Ka'bah. Di dalam riwayat yang lain, padahal kondisi mereka lagi ruku, mereka putar. Posisinya berubah, yang tadinya wanita di belakang, jadi di depan. Kata sebagian ahli tafsir, hadza yadullu ala kamali ta'atihim lillahi wa rasulih. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan ketaatan mereka para sahabat Nabi kepada Allah dan Rasulnya. Wan qiyadihim li awamirillahi azza wa jalla. Dan mereka begitu terikat dengan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, masalah yang ketiga yang boleh disebutkan adalah terkait dengan waktu diubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ya, ke Ka'bah. Ada khilaf di antara ulama. Sebagian menyatakan 16 bulan setelah beliau hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan 17 bulan setelah beliau apa? Hijrah ke Madinah. Ada juga pendapat-pendapat selain itu. Kemudian masalah yang kelima yang beliau sebutkan, waqtalafu aidan hina furidat alaihi shalah awalan bi Makkah. Hal kanat ila Baitul Maqdis au ila Makkah? Ada perbedaan pendapat juga di antara ulama. Ya, ketika diwajibkan sholat pertama kali di Mekah, apakah arahnya ketika itu ke arah Baitul Maqdis atau Mekah? Ada khilaf di antara para ulama. Paham ini? Jadi ketika Nabi SAW masih di Mekah, sudah ada apa? Kewajiban untuk sholat. Ya tentunya menghadap kiblat. Ke arah mana ketika itu? Ada khilaf di antara ulama. Faqalat ta'ifah, satu kelompok berpendapat ila Baitul Maqdis. Ketika itu arahnya ke Baitul Maqdis. Ya, wabil Madinati 17 syahra, dan masih beliau salat menghadap Baitul Maqdis di Madinah selama 17 bulan. Thumma sarafahu Allah taala ila al-Ka'bah. Kemudian Allah palingkan ya ke arah Ka'bah. Ini pendapat diucapkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qala akharun, pendapat yang kedua. Paham ini pendapat yang pertama? Kemana? Ya. Arah kiblat ketika mereka kaum muslimin ya berada di Makkah sebelum hijrah ke Baitul Maqdis. Wa qala akharun, yang lain berkata awwaluma ftaridatis salatu alaihi ila al-Ka'bah, awal pertama kali diwajibkannya salat itu menghadap ke arah Ka'bah katanya. Walam yazal yusalli ilaiha tula muqamihi bi Makkah, ala ma kanat alaihi salatu Ibrahim wa Ismail. Dan senantiasa Nabi salat menuju Ka'bah. Iya. Tula muqami bi Makkah, selama beliau tinggal di Makkah bersama beberapa sahabatnya yang beriman. Ala ma kanat alaihi salatu Ibrahim wa Ismail, sebagaimana salatnya Ibrahim dan Ismail. Kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, sholla ila Baitul Maqdis, maka beliau sholat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Ada khilaf padanya. Iya. Thumma sarafahu Allah ila Ka'bah. Kemudian Allah palingkan beliau ke Ka'bah. Ini pendapat dipilih oleh Abu Umar. Iya, kata Abu Umar, wa hadza ashahul qawlaini indi. Ini adalah pendapat yang lebih sahih di sisiku. Iya. Sebagian ulama menyebutkan ya, kenapa ya dahulu sempat ya arah kiblat itu dihadapkan ke Baitul Maqdis, ya diantaranya agar mereka ya ahlul kitab, mereka luluh hatinya sehingga mau beriman mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi ketika mereka tetap saja bersikeras di atas Yahudiyah dan Nasraniyah, di atas kekufurannya, maka Nabi putus asa sehingga beliau sangat menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala ya menghadapkan arah kiblat ya ke Ka'bah sehingga Allah kabulkan. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan faedah yang berikutnya, as-sadisa, yang keenam. Kita pilih beberapa poin saja. Maghrib. Fi hadhil ayat dalilun wadihun ala anna fi ahkami lai ta'ala wa kitabi nasikhon wa mansukhon wa ajma'at alaihi al-ummatu illa man syadza. Dalam ayat ini ada dalil yang jelas, yang gamblang, bahwasanya dalam hukum-hukum Allah ya dan kitabullah ada nasikh mansukh, ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Sudah kita lewatkan, man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Ya. Apa saja yang kami hapus? Apa saja yang kami hapus dari satu ayat atau kami lupakan kalian darinya, na'ti bi khairi minha, kami datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Ada hikmah yang sangat besar, di antaranya ujian kepada manusia apakah mereka beriman dalam dua keadaan tadi. Iya, keadaan ketika belum dinasakhkan dan keadaan setelah dinasakhkan. Wa jama'at 'alaihi al-ummatu illa man syadz, dan umatlah sepakat kecuali yang syadz. Dan juga para ulama sepakat, kata beliau ya Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya kiblat adalah awal pertama yang dinasakhkan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya perkara apa? Iya, yang dinasakhkan oleh Al-Qur'an, maka jawabannya adalah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kepada Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Ya. Sebagian menyatakan dalam masalah kiblat ini dinasakhkannya dua kali. Ya. Dan yang lain mengatakan satu kali. Antum mungkin tergambar. Siapa yang menyatakan dua kali? Yang menyatakan dua kali adalah mereka yang menyatakan bahwasanya awal kali iya salat kaum muslimin diwajibkan menghadap ke arah mana? Ka'bah. Mending dinasakh menuju Baitul Maqdis. Dinasakh lagi menuju Ka'bah. Nah, itu. Bagi yang menyatakan bahwasanya awal kali diwajibkannya salat adalah menghadap apa? Baitul Maqdis, maka nasakhnya berapa kali? Satu kali. Iya, satu kali. Kemudian faedah yang berikutnya, bagus juga ini dari beliau rahimahullah, at-tasi'ah, yang ke-9. Wa fiha dalilun ala anna man lam yablughu an-nasikhu innahu muta'abbadun bil hukm al-awwal. Nah, di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang belum sampai kepadanya ayat nasikh yang menghapus, maka dia tetap diperintahkan untuk beribadah dengan ayat yang belum mansukh. Kan mereka ahlul Quba, orang-orang yang dia ada di Quba, mereka kan terlambat ya kedatangan berita tentang apa? Adanya nasakh kiblat. Ya mereka tetap dalam kondisi sholat menghadap kanan Baitul Maqdis, sedangkan kaum muslimin yang ada di Madinah sudah menghadap Ka'bah. Sah tidak sholatnya? Sah. Iya. Di situ ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang belum sampai kepadanya berita tentang nasikh, bahwasanya dia tetap beribadah dengan hukum yang pertama. Iya. Ini yang sahih, yang benar, kata beliau. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya hukum yang pertama itu hilang dengan adanya nasikh, enggak dipersyaratkan tahu dan tidak tahunya. Jadi ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, nasikh ini berfungsi ketika apa? Sudah apa? Diketahui. Iya. Baru ya nasikh ini diterapkan. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya nasikh ini diterapkan meskipun orang belum tahu gitu. Berarti bagaimana? Orang-orang Kuba harus mengulang sholatnya berarti kan? Tapi prakteknya diperintahkan nggak mereka mengulang sholatnya? Tidak. Bahkan mereka ketika itu sholat subuh, ada yang menyatakan sholat asr, ada yang menyatakan sholat duhur, mereka tidak membatalkan sholatnya, hanya memutar arah saja. Ya sampai dikatakan dalam riwayat, yang tadinya kaum wanita di belakang jadi di depan. Iya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau menambahkan beberapa faedah yang bercabang ya dari ayat ini. Iya. Wa faedatu hadzal khilaf fi ibadat fu'ilat ba'da an-nasakh wa qabla al-balagh hal tu'adu am la? Iya. Faedah perbedaan pendapat ini, paham enggak? Perbedaan pendapatnya. Pendapat yang pertama apa? Nasikh ayat yang menghapuskan ini berlaku ketika apa? Sudah diketahui. Iya, sudah diketahui. Yang kedua, berpendapat tidak mesti diketahui. Kalau sudah turun nasikh maka yang pertama sudah gugur, tidak sah lagi. Paham ini? Ya. Kata beliau faedah dari adanya khilaf ini dalam ibadah yang sudah dikerjakan setelah nasakh. Bagi yang berpendapat ya dengan pendapat yang pertama, ya sah ibadahnya sah. Bagi yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, ya enggak sah. Diulangi lagi apa? Ibadahnya. Kemudian beliau sebutkan cabang tadi itu seperti masalah wakil. Iya. Saya mewakilkan kepada seorang untuk berbuat ini. Ya, sudah adanya sepertinya. Ya cukup lah insyaallah, mungkin barangkali diperlukan kita apa baca pada kesempatan berikutnya mungkin lebih rohah, lebih tidak terburu-buru. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.